curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Bayeme dipangan karo jrangking. Ayeme anggar wis bisa cerita maning. Lagi kang nyong dua cerita maning cece kisi cipai lah jangan gonjengan guys sing lagi ngeriwong nacara curanmor. Ceritane anak bocah cilik kelas 5 SD jenengane Bandot. Lah iki si Bandot ki ceritane diperintah nang mamake Tepleng kon ngemet rambutan. Wong ngono kebetulan ki lagi pada panen rambutan kebonane. Nah, kebonane sapa? Ya kebonane tanggane. Lah kene dipeti ya ora urusan, pokoke ya panen rambutan nang kebonan. Kebonane sapa? Ora urusan. Dadi iki ceritane si Bandot ki diperintah nang mamake Tepleng. Kon bruwun rambutan. Dot bandot kanane dot. Tewek mandan cair apa ya? Cair kepriwe kok, Mat? Lah kebonane dhewek siki kan wis panen. Kebonane sapa nu panen kepriwe? Ya kebonane tanggane, panen rambutan. Lah wong kebonane tanggane ya sing duwe tanggane ya. Masane tanggane sing nanggur dhewek sing negor ora dadi. Aja ditegor, dicolongi pe dicolongi rambutane 2 kilo apa 3 kilo. Kan kepenak didol nang pasar. Ngara-ngara ditelungi ku bae lah cukup lah nggo tuku uyah, kecap karo brambang, sarapan. Iku wae, Dot. Dadi nyolong iki ya. Lah kok ngerti domai kepriwe makna sing duwe, Mak? Kur nyolong tok domai nang sing duwe. Tegor wae tegor sang gawen lah dadi domai domai sang gawen nek ngene ora. Wis ana gagal lah suwe ndo. Tapi mamake sing dosa iki ya. Ah, is dosa tuh urusan nomor bodudas. Sing penting kan warek, bok, penakan bae. Seneng met. Kuwi cakatokan kowe. Dene aja katokan kepriwe kok, Mak? Alus kene tak lurut tangane katoke aja katokan kok. Katokan yo kowe ya cair nang dhuwur ngesake korupsi ora dadi. Aja ngasih katokan kowe ya. Katokan awas kowe lurut nananya. Tetor katokan ge ya. Ora sak katokan. Yah, temenan Kang yo. Dadi akhire Bandot manut bae ge. Wong ana bocah umur 5 tahun ya, diperintah kon nyolong ya nyolong bae. Diperintah kon ora sak katokan lu munggambit ya manut bae. Akhire kaos kutangan tok munggambarin dhuwur. Lah, kalingane lagi kepenak-penake ngepeti rambutan, lurae liwat. Jajal teliki kaya ngapa yo. Dot, Bandot lagi ngapa kowe ya? Kowe ngapa kon ana dhuwur kowe ya? Nah, lurae lagi nyolong rambutan, Pak. Armene nyolong apa ngene munggah dhewek ngene. Kowe lagi nyolong rambutan, Dot, Bandot. Kue-kue wit rambutane sapa kue? Jenengane nyolong kan wit rambutane wong liya, Pak. Berarti wit rambutane nyolong berarti kuwi artine lagi bruwun, lagi panen. Mudun-mudun, Bandot, mudun. Kon dipe tak genepi 3 kilo ge. Beli rong blinding ngene kon mudun. Wis mudun, Bandot, mudun. Kurang ora kaya. Kon mudun, kon mudun, kon mudun kok. Wis mudun kenapa maning ge? Ya kok rasane nyolong rambutan, kok tenan mitra rambutane wong liya jadi colongi kaya kue. Lah kok nyolong rambutane siapa, Pak Lurah? Kok nyolong rambutane Rika? Lah, boro-boro rambutane Rika jadi colong. Wong ana blarak lagi tibak titor nang nyong be. Malah Rika akhire muncul-muncul dendam nyong gak kate ora dadi dadi sprene. Astagfirullahaladzim, lah kok sih 5 tahun gara-gara jalu gak ketepe mandang sama sini jajal ya. Mur 5 tahun dewe ketepe kok nunggu ngapa? Lah nyong kesalah kepengin bojo, Pak. Kok ora kepengin bojo? Kepengin bojo, Pak Lurah. Beh, kok kepengin bojo? Wong sepit bedurung pengen bojo lah, lama dan ngaca sini ngaca ya. Wong kayak gue katokan dua tejeng, punya lo rambutan kayak kok gobal gabel orang katokan. Apa kok kali rum cukup dot bandot? Arum cukup bedok tapi kelalen karena kok sih apa ya? Hei, ini aku lihat di luar mandang sama sering gak sama ngomong karo wargane. Cek itu karan bedok. Dan apa? Karan pacul, gak ngerti kuburan ini kak. Kan mus mulai orang beres kue. Dari kak, jangan orang ngertian banget ke. Nyong ya Pak Lurah ya, bisa-bisanya orang katokan lah ya buru-buru katokan lah. Nyong gue ya Pak Lurah ya, bisa-bisanya orang katokan. Gue katokannya harus ditol, gue tuku beras minane. Anu katok loro-loro nih, cici gue tuku beras, cici di rumah make. Lah ya orang banyak katok nyong akhirnya gobal-gabel kayak iye. Mulanya nyong jadi nyolong rambutan, gue sarapan Pak, nyong dulu sarapan kayak gini deh. Jajal, si kiri kan sebagai lurah, kelurahan Curanmor. Mantan bisa buka koran jajal pikirannya gak ngerti warganya kayak gini. Mau lu jadi lurah baris 5 tahun, isi anak bayi warganya sih ngurah katokan kayak gini jajal. Patut apa orang, isi apa orang kalau bupatinya ini kan jajal. Tunggu orang katok. Saya kuat dari ini jadi jalur duit maringnya untuk katok. Dari kan lurah, Rika ya tanggung jawab ya. Ya wis, nyong pancen dulu nak keluargane kowe mandan melas, dot pandot, biung muran dah, anake si jindak blek, ora tuh katrokan, ora tuh mangan, nyeh, tak kena duit ya. 2000 nggo tuh katrok ana. 2000 nggo tuh katrok. Katrok apa? Lah kan jalu pira kowe? Cakatebu. Wah, cakatebu nenekmu, ora ana ketane guan. Ana ne pisane bu. Alas pirang-pirangane Mas Farta dijulian nang nyong lah, cepet mak gua. Nah, guys, dulur. Ternyata gue lurah temenan ngawe duit 50.000 maring bandot. Dah bandot akhirnya balik maring rumah madul karo mama ketepleng. Dah mama ketepleng ngerti anak orang katokan terus dinaik duit 50.000 nang lurah eh. Kepengen melu-melu nyolong rambutan tetanggane orang ngau katok. Jajal kayak ngapa yuk tiliki mama ketepleng nger lagi nyolong rambutan orang katokan yo. Alah jan panjen lurah sia-sia nyong penginane udah lagi pemilihan lurah milih lurah kae ke baru anaknya nyong ora katokan akhirnya melas dina duit 50.000 kon gue tuh katok jajal nyong tak melu-melu ke kira-kira nyong dina pira ya ngger anaknya nyong sing 5 ton bet dina duit 50.000 ayan kajane nyong gelem dina duit 500.000 do biasane ke ngger jam-jam sene ke lurah yang lebih baik balik kan kantor keluran nyong tak menek rambutan jajal tak lurut nansit katoknya nyong. Pak Lurah. Pak Lurah, lingak dhuwur Pak Lurah. Eh, ana rambutan. Rambutannya pirang-pirang, tapi ana rambutan ini jendrewek apa ya? Mudun. Kan jeleng karo pake dewek apa orang wek? Wis tubuh aku ya, orang mari-mari uli sedeng macan. Uli nyolongan rambutan orang mari-mari. Malah sih kita baca raman deng. Nyolong rambutan orang katokan, maka gue diler. Nek arep ngeler gue sana kono, jalan dungurkan aja. Anaknya, nandur gunung merapi apa nanti? Dari kira-kira rong jam, dari martabak, pernah dipangan. Nyun cebo, kulo salah nih kira. Rong nanu, kulo kepripun gak pak lurah. Kulo niku tiang kere banget. Kulo niku tiang ora duwe banget. Kulo niku anu jantiang melarat pisan Pak Lurah. Kulo mboten gadah katrok, Pak. Kulo mboten gadah celana. Nyun sewu lah. Oh, kaya gue. Kados niku, Pak. Ya wis nyet tampane sewu. Lho dene sewu, Pak. Lah kon pira? Nggih 1.500 sewu iki lho. Nggih, nyung mangkat kata kreng. Nyung yang ngerti nyung kebutuhan aku pirang-pirang. Ora jek katrok, durung mangan ketwingi nyung ngerti. Tapi ana satu hal sing jan pancen dibutuhkan aku temenan siki nggih. Kok lagi butuh banget barang gue. Dadi kudu diutamakan. Dituku dipet kok gampang tuku liyane lah wis kiri-kirian. Lah kon tuku apa nyung ketuku apa sewu nggih? Silet. Tuku silet. Ya silet apa pemes langana lah. Selesai sih gue ngapa nyong tuku silet Pak Lurah? Oh alam mulane yung mama ketepeng maning-maning gue aja aja ketukul ngurusin rambutan tanggane baik hari ngurusin rambutan tanggane ya asal panen colongi rambutan dewek ditiliki dicek didelang gue sepanam revel kayu tanpa jok terus kena balik tampaknya gue sewo ngutuku silet dicukur kalo sempetin gelang merah gue nyesal. Dari kang ame dulu saya pun buat toko silat, kan buat cukur, payah, jangan demuswe. Penekan mitra rambutan, udah orang metu sakit emune, malah boro-boro, malah gini saya pun jangan lurah apa suka ya. Orang nanti terima kasih, bapak protes, dilih rezeki malah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.